بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التعاون على البر والتقوى. هذه الترجمة أو هذا الباب عقده رحمه الله بيانا لأهمية تعاون أهل الإسلام على البر والتقوى. والبر والتقوى إذا اجتمع فالمراد كما قرر أهل العلم بالبر فعل الصالحات وأنواع الطاعات والأوامر، والتقوى المراد بها الكف عن المنهيات وتجنب المحرمات، بمعنى أن أهل الإسلام ينبغي أن يكون بينهم تعاون على فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وترك ما نهى تبارك وتعالى عنه. وإذا كان التعاون قائما بينهم صلحت أحوالهم وزانت أمورهم وكثر الخير فيهم وقل الشر. أورد رحمه الله أولا قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذه الآية فيها حث على التعاون على البر والتقوى، وأن يكون أهل الإيمان متعاونين على طاعة ربهم سبحانه وتعالى، يحث بعضهم بعضا على الخير ويتعاونون على ترك ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه، ويجاهدون أنفسهم على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai pada bab ke-21, yaitu bab yang diberi judul oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bab At-Ta'awun 'alal Birri wa Taqwa. Bab tentang kerjasama dalam melaksanakan al-bir dan at-taqwa, kebajikan dan ketakwaan. Bab ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang urgensinya kerjasama di antara kaum muslimin dalam melaksanakan al-bir dan melaksanakan at-taqwa. Para ulama telah menyebutkan jika al-bir dan at-taqwa bertemu dalam satu konteks, maka al-bir maksudnya adalah mengamalkan amalan-amalan ketaatan dan mengamalkan amalan-amalan kebajikan. Adapun at-taqwa maksudnya adalah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan diri untuk tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang haram dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dari bab ini? Maksudnya agar kaum muslimin ya mereka saling bekerja sama dalam melaksanakan al-bir wa taqwa. Hendaknya mereka bekerja sama untuk mewujudkan fi'lu ta'at, untuk mewujudkan ketaatan-ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya mereka pula bekerja sama bukan hanya dalam melaksanakan ketaatan, mereka juga hendaknya bekerja sama dalam rangka menjauhkan kaum muslimin dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kaum muslimin sudah bekerja sama ya dalam albir wa taqwa, dalam melaksanakan kebajikan, dan bekerja sama pula dalam menjauhkan, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak buah yang sangat indah, akan timbul banyak kebajikan, akan timbul banyak ketaatan, dan keburukan akan menjadi sedikit dan menjadi minimal ya, menjadi terkurang, karena kaum muslimin bekerja sama dalam rangka untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis. Adapun ayat pertama yang beliau bawakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaknya kalian saling tolong menolong, saling kerjasama dalam albir dan at-taqwa. Dalam ayat ini jelas ada dorongan, motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin agar mereka bekerjasama dalam albir dan dalam at-taqwa. Yaitu hendaknya orang-orang beriman saling dukung-mendukung, saling sokong-menyokong, saling memotivasi satu di antara yang lainnya, yang mendorong satu kepada yang lainnya agar melaksanakan kebajikan-kebajikan. Dan juga agar menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. وهذه السورة أيها الإخوة المستمعون سورة وجيزة ألفاظها وكلماتها وبليغة معانيها ودلالاتها، وهي مع وجازتها أتت على الخير بحذافيره وجمعت البر بأنواعه. وقد جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، أي لكفتهم واعظا وزاجرا وسائقا إلى الخير والبر بأنواعه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya yaitu surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa, sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabr. Seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh dan saling berwasiat, saling menasihati untuk melaksanakan kebajikan, al-haq kebenaran, dan saling mewasiatkan untuk bersabar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengucapkan suatu perkataan yang maknanya, innan nasa au aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Sungguhnya kata Imam Syafi'i, sungguhnya manusia atau kebanyakan manusia, mayoritas manusia, mereka lalai dari mentadaburi surat ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini yaitu surat Al-Asr, surat yang ringkas. Lafal-lafalnya ringkas, kalimat-kalimatnya pun ringkas, akan tapi maknanya sangat mengena, maknanya sangat dalam. Meskipun lafalnya yang sedikit, akan tetapi dia ya mengandung dan mengumpulkan seluruh bentuk-bentuk kebajikan, seluruh model-model kebajikan. Oleh karenanya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Lau fakkaron nasu fi hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya ya orang-orang mau merenungkan tentang surat ini, maka akan mencukupkan mereka. Apa maksud Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Maksudnya surat ini cukup bagi mereka sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi nasihat, sebagai akan mengantarkan mereka kepada kebajikan dan mengantarkan mereka kepada segala bentuk-bentuk kebaikan. أيها الإخوة المستمعون، إن هذه السورة العظيمة حقيق بكل مؤمن أن يتأملها وأن يتدبر دلالاتها وأن يقف عند وعظها وزجرها وأن تكون له سائقا إلى الخير بأبوابه المتنوعة ومجالاته الفسيحة. لقد صدر الله جل وعلا هذه السورة المباركة بالقسم بالعصر، والعصر هو الدهر، هو الزمان الذي هو ميدان الأعمال ومجال الطاعات أو غيرها، والناس مع العصر والزمان بين محافظ ومضيع، وحال الناس مع الزمان والعصر إما في غنيمة وربح وإما في إضاعة وخسران، والليالي والأيام تمضي والشهور والأعوام تمر، وكل ما يمر من الزمان والوقت محسوب على الإنسان ومعدود في عمره وهو فيه بين خاسر ورابح. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat yang agung ini ya sungguh ya layak bagi setiap mukmin untuk mentadaburi surat ini, untuk merenungkan tentang hal-hal yang ditunjukkan oleh surat ini. Hendaknya setiap mukmin berhenti pada ya peringatan dan juga nasihat yang disampaikan oleh dalam surat ini. Dan hendaknya surat ini dijadikan sebagai ya, pengantar kepada segala kebajikan dan segala amal-amal ketaatan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah membuka surat ini yang penuh keberkahan ini dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan masa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr," demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi masa. Dan kita tahu bahwasanya al-'asr yaitu ad-dahr, dialah masa, zaman, yang zaman merupakan masa, merupakan medan untuk beramal dan merupakan tempat untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebajikan dan juga untuk melaksanakan yang lainnya. Dan manusia, model manusia dalam menghadapi zaman, dalam menghadapi masa, ada dua model. Ada yang menjaga waktu tersebut untuk dilaksanakan atau diisi dengan ketaatan-ketaatan, dan ada yang mudhayya, yaitu orang yang melalaikan zaman tersebut. Oleh karenanya, orang yang memperhatikan masa dan mengisi dengan waktu yang baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan akan menampatkan ghanimah dari masa tersebut. Adapun orang yang lalai, maka dia tidak mendapati masa, kecuali dia akan mengisi masa tersebut dengan kerugian dan juga kelalaian. Ingatlah bahwasanya hari-hari, ya, malam yang berlalu, bulan yang berlalu, tahun-tahun yang berlalu, terus berlalu, dan tidaklah setiap masa yang berlalu, tidaklah setiap waktu yang berlalu, kecuali akan dimintai, seorang manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa yang berlalu berarti setiap umur dia berkurang. Setiap masa lewat berarti setiap umur dia berkurang dan dia dalam kondisi beruntung ataupun merugi. Qala Allah jalla sya'nuhu wal 'asr innal insana lafi khusr. Qawluhu innal insana lafi khusr, هذا المقسم عليه وهو أن الإنسان خاسر، والمراد بالإنسان أي جنسه، والمعنى أي كل الناس خاسرين إلا من استثناهم الله جل وعلا في هذه السورة. قال جل شأنه إن الإنسان لفي خسر، ولم يقل إن الإنسان لخاسر، لأن قوله لفي خسر أبلغ، وذلك أن في تدل على الظرفية، والمعنى أن كل إنسان وأن جميع الناس منغمسون في الخسران، والخسران محيط بهم من كل جانب إلا من استثناهم الله جل وعلا، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألا ما أجدر الإنسان أن يقبل على هذه الأوصاف الكاملة والنعوت العظيمة ليكون من أهلها ولينجو بذلك من سبيل الخاسرين. الله سبحانه وتعالى berfirman والعصر إن الإنسان لفي خسر. Demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian. Yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tatkala Allah mengatakan demi masa, apa yang Allah sumpahkan yaitu Allah sumpahkan bahwasanya manusia merugi. Dan dimaksud dengan manusia di sini adalah jenis manusia, artinya seluruh manusia. Itu demi masa seluruh manusia merugi, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusrin." Sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan seluruh manusia merugi. Akan tapi Allah mengatakan dalam kerugian. Dan kalimat dalam kerugian lebih mengena, karena kalimat dalam atau pada kerugian menunjukkan zarfiyah, yaitu menunjukkan suatu tempat, yaitu manusia seakan-akan masuk dalam suatu tempat yang tempat itu isinya semuanya kerugian. Artinya manusia tenggelam dalam kerugian, ya, dengan berbagai macam model kerugian, dan kerugian, ya, mengintai atau menyerang manusia dari segala arah, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Allah sebutkan mereka, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang selamat dari serangan kerugian dari segala arah hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati, mewasiatkan dalam al-haq, dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Oleh karenanya sungguh pantas bagi seorang manusia, sungguh pantas bagi seorang muslim untuk memperhatikan surat ini dan berusaha untuk, ya, menjadikan dirinya berhias dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang baik yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, agar dia menjadi orang-orang yang selamat, agar dia menjadi orang yang selamat dari serangan kerugian yang datang dari segala arah. Wa qawluhu ta'ala illa alladhina amanu ay billah jalla wa ala wa bi kulli ma amarahum subhanahu bil iman bih. Wa yadkhul fi dhalika usul al iman wa qawa'id ad din kama qala nabiyyuna alayhi as-salatu was-salam al iman أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله عمل الصالحات أي الطاعات الزاكيات والقربات العظيمات التي يتقرب بها أو يتقرب بها أهل الإيمان إلى الله سبحانه. والأعمال لا تكون صالحة إلا إذا كانت لله خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. وقوله جل وعلا وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. والحق أيها الإخوة المستمعون يشمل التوحيد والإيمان، ويشمل العناية بالقرآن والسنة، ويشمل الاهتمام بالفرائض والواجبات، ويشمل البعد عن النواهي والمحرمات، فالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله كل ذلك من التواصي بالحق. وقوله جل وعلا وتواصوا بالصبر أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. وأمة الإسلام وأفراد أهل الإيمان في حاجة ماسة إلى الصبر في شؤونهم كلها، فالطاعات تحتاج إلى صبر، والمعاصي يحتاج تركها إلى صبر، والأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر، وتعلم العلوم النافعة يحتاج إلى صبر. فالصبر عباد الله مقام عظيم من مقامات الدين يحتاج إليه أو يحتاج إليه المؤمن في عباداته وشؤونه وأحواله. ولهذا كان من أوصاف الناجين الرابحين أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. وبهذا نعلم أن هذه السورة الوجيزة البليغة اشتملت على قواعد الإيمان وأصول الدين وشرائع الإسلام والوصايا العظيمة المرضية. ألا ما أحرانا أن نعنى بهذه السورة تفكرا وتدبرا لتكون لنا إماما في السير في طاعة الله وفرارا من الخسران والعواقب الوخيمة. وإنا لنسأل الله أن يعيننا أجمعين على طاعته وأن لا يجعلنا من الخاسرين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pelajari tentang sifat-sifat orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Dikecualikan dari orang-orang yang tenggelam dalam kerugian dan kerugian menyerang mereka dari segala penjuru, dari segala arah. Allah Subhanahu wa taala berfirman illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dalam hal ini adalah beriman dengan pokok-pokok keimanan, usulul iman, demikian juga kaedah-kaedah din, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadisnya bahwasanya iman yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ilal ladzina amanu wa amilu shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, yaitu yang beramal ketaatan, yang beramal dengan qurbat, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwasanya amalan tidaklah akan menjadi salehah, tidaklah suatu amalan dikatakan amalan saleh kecuali jika dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jika tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah suatu amalan saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sifat-sifat orang-orang yang dikecualikan dari kerugian. Kata Allah Subhanahu wa taala wa tawasau bil haqq, yaitu mereka saling mewasiatkan untuk melaksanakan al-haq. Artinya apa? Sebagian mereka mengingatkan yang lain, ya. Tidak berjalan sendiri, tetapi mengingatkan yang lain. Dia juga diingatkan dan dia juga mengingatkan yang lainnya untuk melaksanakan al-haq. Ya, dan kita tahu namanya al-haq, kebenaran, itu mencakup banyak perkara. Baik tauhid, ya, kita harus saling ingat-mengingatkan dalam tauhid, dalam keimanan. Saling ingat-mengingatkan dalam memperhatikan Al-Quran dan Sunnah. Betapa sering kita lalai memperhatikan Al-Quran dan Sunnah. Kita saling mengingatkan. Kemudian saling mengingatkan juga dalam melaksanakan al-fara'id atau hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saling mengingatkan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kita butuh untuk saling mengingatkan dalam al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Saling mengingatkan juga dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang sifat orang-orang yang dikecualikan dari kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bis sabar, dan mereka saling mewasiatkan untuk saling bersabar, untuk bersabar. Artinya apa? Sebagian mereka mengingatkan yang lain untuk bersabar, saling mengingatkan di antara mereka, ya. Dan ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa kita ini sangat butuh kepada kesabaran dalam segala urusan kita. Ketahuilah bahwasanya untuk menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Untuk meninggalkan kemaksiatan butuh kesabaran. Betapa besar godaan, betapa besar ya rintangan di hadapan kita. Untuk meninggalkan kemaksiatan butuh dengan kesabaran. Tatkala di kaum muslimin atau kita ditimpa dengan takdir Allah ya, yang mungkin musibah yang mungkin menyakitkan kita, kita butuh sabar untuk menghadapi musibah tersebut. Bahkan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala juga butuh kesabaran. Belajar ilmu syar'i, ya, mendengarkan pengajian juga butuh kesabaran. Oleh karenanya kesabaran merupakan perkara yang sangat penting, yang seorang mukmin, setiap mukmin butuh dengan hal ini. Butuh kesabaran dalam segala urusannya, dalam segala kondisinya, dan dalam segala ibadahnya. Oleh karenanya, di antara sifat-sifat orang-orang yang selamat dari segala bentuk kerugian dan beruntung, yaitu adalah orang-orang yang mereka bersabar dan saling mewasiatkan di antara mereka untuk bersabar dalam menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjauhkan diri-diri mereka dari kemaksiatan dan bersabar dalam menghadapi musibah yang Allah takdirkan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya surat Al-Asr ini surat yang ringkas akan tapi sangat dalam maknanya dan mencakup ya usuluddin dan syariat-syariat Islam serta juga mencakup wasiat-wasiat yang agung yang hendaknya kita kerjakan. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه. وهذا الحديث أيضا واضح في باب التعاون على البر والتقوى وأن من أعان أخيه على الخير ووقف معه وسانده في عمل الخير وعمل البر كان له مثل أجره فالدال على الخير كفاعله. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa mempersiapkan ya seorang yang hendak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya dia juga telah berperang. "Man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza." Dan barang siapa yang mengurus keluarga saudaranya yang sedang berperang, maka dia pun juga ikut berperang. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat jelas ya tentang bab yang sedang kita bahas sekarang ini, yaitu bab tentang bekerja sama dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan. Ya, dan di antara bentuk kerja sama tersebut, bentuk pelaksanaan keimanan, yaitu seorang ya membantu saudaranya dalam melaksanakan kebajikan. Jika saudaranya sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mempersiapkan segala yang dibutuhkan oleh saudaranya. Ya, dia bantu saudaranya tersebut, bahkan dia bantu mengurus keluarganya, maka orang seperti ini dia juga mendapatkan pahala sebagaimana yang dikerjakan oleh saudaranya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah menjelaskan hal ini bahwasanya barang siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, maka dia juga akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Tsumma awrada rahimahullahu taala haditha Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في شرح صحيح مسلم قال اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارا فبعث إليهم بعثا يغزونهم وقال لذلك البعث ليخرج من كل قبيلة نصف عددها وهو المراد بقوله من كل رجلين أحدهما وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا المعنى واضح في الحديث الذي قبله حيث قال عليه الصلاة والسلام: ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila bani Lihyan. Lihyan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus suatu pasukan perang menuju kepada Bani Lihyan dari Hudzail. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Biyan ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya setiap dua orang mengutus satu orang saja untuk memerangi Bani Lihyan, dan pahala akan diberikan kepada keduanya. Ya, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau berkata bahwasanya para ulama telah sepakat tatkala beliau menyarah tentang hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya para ulama telah sepakat bahwasanya Bani Lihyan tatkala itu mereka dalam keadaan kafir, mereka orang kafir tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim ya pasukan untuk memerangi mereka karena mereka kafir dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada utusan yang Rasulullah akan utus kepada mereka untuk merangi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya keluar dari utusan tersebut hanya setengah dari pasukan perang. Jadi setengahnya menetap tidak ikut berperang dan setengahnya ikut berperang menuju Bani Lihyan. Dan inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min kulli rajulaini ahaduhuma." Artinya setiap dua orang hanya mengutus satu orang untuk berperang. Dan adapun kenapa dua-duanya bisa mendapatkan pahala yang sama, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan yaitu jika dua orang ini tatkala hanya mengutus satunya, yang satu yang tidak ikut berperang, dia bertugas untuk mengurus keluarga saudaranya yang berperang. Dan ini sebagaimana telah ditunjukkan oleh hadis yang sebelumnya ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza." Barang siapa yang mengurus keluarga saudaranya yang berperang, maka dia sungguhnya juga telah ikut berperang. Thumma awrada rahimahullah hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bir rawha. Faqala: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. والروحاء مكان بين مكة والمدينة. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن هذه المرأة التي رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ففي هذا أن معاونة الصغار وتشجيعهم على أعمال البر ومساعدتهم على ذلك يكون في ذلك لوالدهم من الأجر، سواء الحج أو العمرة أو الصيام أو الصلاة أو أي عمل من أعمال البر يحث الوالد ولده عليه ويرغبه فيه يكون له مثل أجره. ومثلا لو أن الأب حفظ ابنه الفاتحة وشجع على قراءتها وبدأ الابن يقرأ الفاتحة وعاش الابن 70-80 سنة كل يوم يقرأ الفاتحة مرات كثيرة، يكون لوالده أو والدته أو من علمه أجر ذلك في كل مرة يقرأ فيها الفاتحة. فهذه أبواب تشعرنا بالمكانة العالية والثواب العظيم الذي يناله من يعمل على التعاون على البر والتقوى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan suatu rombongan di suatu tempat yang namanya Rauha. Rauha adalah suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan suatu rombongan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Manil qaum? Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah al-muslimun, kami adalah kaum muslimin." Maka mereka bertanya balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Man anta, rupanya mereka tidak mengenal Nabi. Kata mereka, man anta, siapakah engkau? Maka Nabi SAW menjawab, saya Rasulullah. Farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajj. Kemudian ada seorang wanita, ya, dari rombongan tersebut, yang mengangkat seorang anak masih kecil. Ya, rupanya anak ini, ya, diajak untuk berhaji. Maka wanita ini bertanya kepada Rasulullah, ali hadha hajj, wahai Rasulullah, apakah anak kecil ini, ya, juga mendapatkan, bisa haji dan bisa mendapatkan pahala? Maka kata Nabi SAW, na'am, walaki ajrun. Iya, ya, dia bisa hajian dan engkau juga mendapatkan pahala, ya, dari haji anakmu tersebut. Hadis ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perhatikan dalam hadis ini, bahwasanya wanita ini mengangkat putranya yang masih kecil, yang melaksanakan ibadah haji. Dia berhaji dan juga anak ini pun melaksanakan ibadah haji. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya jika anak kecil itu berhaji maka dia akan mendapatkan pahala, demikian juga ibunya yang membantu anaknya untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya hal ini menunjukkan akan pentingnya bekerja sama membantu anak-anak kecil, ya, dan mendorong mereka, motivasi mereka untuk melaksanakan amalan-amalan kebajikan. Ya. Dan orang tua yang mendorong anak-anaknya melaksanakan kewajiban juga mendapatkan pahala, ya, dari amalan yang dikerjakan oleh anak-anak mereka. Dalam ibadah apa saja, baik ibadah haji, ya, maupun umrah, ya, seorang orang tua mengajak anaknya untuk umrah, kemudian atau sholat, mengajarkan anaknya, motivasi anaknya untuk sholat, atau puasa, motivasi anaknya untuk melaksanakan ibadah puasa, ya, jika orang tua yang mendorong dan memberi motivasi, bahkan mendorong dengan cara yang baik, kemudian dikerjakan oleh anak-anak, maka orang tua juga mendapatkan pahala, baik ayah maupun ibu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya, ya, ada orang tua, ya, ayah, seorang ayah misalnya mengajarkan kepada anaknya surat Al-Fatihah, membuat sang anak putranya bisa menghafalkan surat Al-Fatihah. Kemudian anak ini hidup panjang umur sampai 70 tahun. Bayangkan, setiap kali anak ini baca surat Al-Fatihah, maka pahalanya mengalir kepada ayahnya yang telah mengajarkannya, atau pahalanya mengalir kepada ibunya yang telah mengajarkannya, atau pahalanya mengalir kepada gurunya yang telah mengajarkannya. Yang ini semuanya mengingatkan kepada kita akan pahala yang besar yang bisa dihasilkan dari bentuk kerjasama, ya, mendorong orang lain untuk bisa melaksanakan kebajikan. Thumma khatama rahimahullah hadha al-bab bi hadith Abi Musa al-Ash'ari an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazinu al-muslim al-amin الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية الذي يعطي ما أمر به. وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع وكلاهما صحيح. المتصدقين أي أن ثواب الخازن الأمين الذي يؤدي الأمانة ويعطيها كاملة موفورة طيبة بها نفسه يدفعها إلى حيث أمر أن يدفعها فثوابه ثواب المتصدقين. مثلا أيها الأخ المستمع الكريم، لو أن شخصا أعطاك مالا وقال هذا المال سلمه للفقراء، سلمه للفقراء، أو سمى لك أشخاص معينين من الفقراء فحملت هذا المال إليهم وأوصلته إليهم كاملا موفورا لم ينقص من ذلك شيء، طيبة نفسك بذلك، فإن أجرك كأجر المتصدق وأنت أحد المتصدقين. وكذلك مثلا لو أعطاك مالا لبناء مسجد أو عمل من أعمال الخير أو مساعدة لأيتام أو غير ذلك، فحفظت المال واعتنيت به وسلمته بأمانة وبوفاء وبنفس طيبة إلى من أمرت بدفعه إليهم وإعطائهم إياه، فأجرك أجر المتصدقين. وهذا يبين لنا أيها الإخوة المكانة العظيمة والثواب الجزيل لمن يؤدي هذا المال ويوصله إلى مستحقيه بأمانة ووفاء. وهو أيضا يبين لنا مكانة التعاون على البر والتقوى، وأنه يكتب لمن أعان في ذلك مثل ما يكتب للفاعل. والله سبحانه وتعالى الموفق وحده لا شريك له، نسأله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dalam bab ini, bab tentang kerjasama dalam melaksanakan al-birr wa taqwa, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-khazinul muslim al-amin alladhi yunaffidhu ma umira bih." Ya, seorang yang muslim yang dia menjaga, yang terpercaya, yang dia menjaga harta orang lain dan kemudian dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang mewasiatkan harta kepadanya, fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Kemudian dia melaksanakan wasiat pemilik harta, dia berikan harta tersebut secara sempurna, tidak kurang sedikit pun, kepada orang yang diamanahkan dalam kondisi hatinya baik, ya, tidak ada rasa dengki kepada orang yang diamanahkan harta. Dia berikan harta tersebut kepada orang yang diperintahkan, maka orang ini yang penjaga harta ini, kata Nabi SAW, ahadul mutasaddiqin, dia termasuk dari salah seorang yang bersedekah. Jadi al-mutasaddiqin ada dua diberi harokat dalam oleh para ulama, ada al-mutasaddiqin atau al-mutasaddiqain. Kalau al-mutasaddiqin artinya para pemberi sedekah, adapun al-mutasaddiqain yaitu artinya dua orang pemberi sedekah. Oleh karenanya orang yang diwasiatkan untuk diberi amanah untuk memberikan harta tersebut kepada orang lain, kemudian dia berikan dengan baik, dengan sempurna, dengan hati yang tenang, hati yang baik, maka dia salah satu dari orang-orang yang bersedekah, atau salah satu dari dua orang yang bersedekah tersebut. Ya, maksudnya dia dan orang pemilik harta sama-sama mendapatkan pahala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya inilah pahala yang dijanjikan kepada seorang yang diberi amanah, ya dititipkan harta untuk diberikan kepada orang lain. Sebagai contoh misalnya, ya, ada seseorang datang kepada engkau, kemudian dia berikan harta kepada engkau. Kemudian dia berkata, ya, uang ini, ya, berikanlah uang ini kepada fakir miskin. Atau disebutkan beberapa nama orang dari fakir miskin. Dia katakan, ini uang saya titipkan kepada engkau, tolong berikan kepada si fulan dan si fulan, si fulan, orang-orang miskin. Kemudian setelah itu, engkau melaksanakan amanah yang dibebankan kepada engkau. Maka engkau pun menyampaikan uang tersebut, engkau berikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang diamanahi tadi, dengan sempurna seluruhnya kau berikan, tidak terkurang sedikit pun. Ya. Maka engkau mendapatkan pahala sebagaimana pahala pemilik uang tadi. Karena kata Nabi SAW, seperti ahadul mutasaddiqain, seperti salah satu di antara dua orang tadi. Ya. Yaitu orang yang memberikan dan orang yang menyampaikan, yang menyalurkan, yang memiliki harta dan menyalurkan, sama-sama mendapatkan pahala. Oleh karenanya jika ada seorang berikan engkau harta, uang untuk bangun masjid, ya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang dalam kesulitan, ya ini merupakan amanah. Lantas engkau melaksanakan, menunaikan amanah ini dengan benar, engkau sampaikan, salurkan seluruh harta tersebut, tidak kau kurangi sama sekali, dalam kondisi hatimu tenteram, hatimu tidak dengki kepada orang yang diberikan, ya, maka engkau juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang memiliki harta. Luar biasa ya, janji yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sering di antara kita diberikan amanah untuk menyampaikan uang kepada orang lain. Kalau kita sampaikan dengan penuh amanah, tidak berkurang sedikit pun, kita juga mendapatkan pahala sebagaimana pemilik harta tersebut. Dari sini kita paham, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, urgensinya kerjasama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan. Ya, barang siapa yang bekerja sama membantu orang lain untuk bisa terwujudkan kebajikan, maka dia juga mendapatkan pahala sebagaimana pelaku kebajikan tersebut. Ya, ini mendorong kita untuk bisa saling tolong-menolong dalam melaksanakan kebajikan dan saling tolong-menolong dalam menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang saling bertakwa, saling nasihat-menasihati, saling tolong-menolong dalam melaksanakan amalan kebajikan dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.